أوراقها في الأسماء وأفعالها an ya'tu biha qabla an ya'tu biha qabla ya ilmu takallimi limujanasatiha laha fastahala hina idin al maji'u fa'il dari istahala al-maji'u biharokatil i'rabi qobla ya qobla al-ya'i idha al-mahalla itu bukan idha id ismahalla idhil mahallu al-wahidu la yakbalu harokataini fi anin wahidin wa gulamu mudofun wal ya'u al mudafun ilaihi wa misluhu ibni. Ah, khalas bibit. Antum meroja lagi antum. Bacanya hari ini berantakan. Nah, karena liburannya kebanyakan. Nah, 20 hari liburan. Nah, liburannya kebanyakan. La ilaha illallah. Ya, udah berasa bibit? Hah? Biasa. Tinggalan antum ntar nih sama teman-teman yang lain. Baik. Fa innal arba iltazamu ayatu biha qabla ya ilmu takallim. Karena orang Arab mereka iltazamu. Ya, mereka sudah beriltizam komitmen untuk mendatangkan kasrah sebelum ya mutakallim. Ya, kenapa li mujanasatih? Ya, karena sejenis ya, sesuai. Ya, mujanasah artinya memasalah. Ya, karena ya sesuai ya yang sesuai dengan ya harokatnya ya kasrah. Fastahala maka mustahil hina idin ketika itu al maji'u bi harokatil i'rab qabla al ya. dah didatangkan harokat irob sesudah ya. Ya, kan gak mungkin. Ja'agulamui, itu gak mungkin. Ja'agulamui, itu gak mungkin. Ra'aitu gulamai, marartibu gulami. Ya, ya, ini gak mungkin. Baik. Idil mahallu al-wahidu. Ini nih kosongnya. Ya. Ya. Karena tempatnya itu satu. La yaqbalu harakat harakataini fi anin wahidin. Dia enggak nerima harokat di satu waktu. Maka gulamu mudhaf. Ya mudhafun ilaihi itu sama juga nanti seperti ibni. Ngerti enggak sini? Syarahnya penjelasannya. Paham? Ada yang belum ngerti? Yang mana yang belum ngerti? Fakhruddin, mikir apa antum? Paham enggak? Yang tadi itu kalau dia apa namanya? Kalau dia irobkan tadi dia tidak mustahil itu enggak menerima gitu. Mustahil dia, kan dia di ada huruf ya. Ya ada huruf ya. Kalau dia nerima maji'u harakatil irob qabla ya, itu mustahil. Kan gulam diidofakan pada ya mutakalim ja'a gulamui. Nah itu mustahil. Ya, gulamui. Kalau itu gulamai. Nah, itu mustahil. Orang Arab enggak beriltijam seperti itu. Baik, terus gantian baca sini. Dio, dio. Bismillah. Qala syarih rahimallahu taala wa quluhu wa yusamma maqsuran. Al-maqsuru ma'akudu ma'kudun minal qasri wahuwa lugotun al-hizb al- wahuwa lugotan wahuwa lugotan al- al-hibzu li'anahu al-habsu al-habsu li'anahu mahubsa mahubsa mahbusun mahbusun anil mad'i anil ma- anil madi anil madi au anizuh anizuh anizuh ani anzuhuri anzuhuri al harakati wa ta'lili au al awl al wa ta'lilu wa ta'lilul al awalu ansababi ansabu ansabubi biqaulihim biqaulihim al maksurun al maksuru wal mamduda wal mamdudu. Nah, perhatikan. Ini yang berikutnya ini dinamakan maksur. Maksur ay makhudun minal qasr. Dinamakan maksur ya, dia diambil dari kalimat qasr. Isim maf'ul dari qasr. Nah, qasr itu lugatan secara bahasa apa sih? Al-habsu. Tertahan li annahu mahbusun anil maddi. Karena dia ditahan dari mad. Ya, ini alasan yang pertama. Ay, ditahan dari mad. Alasan yang kedua, au antuhuril harokat. Dia ditahan dari nampaknya harokat. Namun ta'lilil awwalu, sebab yang pertama, ya, itu ansabu. Itu lebih cocok, ya. Biqaulihim al-maqsur al-mamdud. Nah, karena ucapan mereka ada al-maqsur al-mamdud. Terus wa inna ma qaddarat fihi quddirat quddirat fihi al harakati al harakatu naibul fa'il dari quddirat quddirat fihi al haraka al harakatu li ta'dhuri tuhari tahrikal alifa tahrikal harif ai li ta'dhuri tahriki mudhofun ilai li ta'dhuri tahrikil ali alifu ai mudhofun ilai lagi dia alifi taqulu ja'al fata wa ra'aitul fata wa maraltu bil fata fal fata fi hadhil amthilati mu'rabin ai apa i'rabnya mu'rabin mu'rabun mu'rabun mu'rabun bi harakati muqaddar bi harakatin muqaddaratin 'alal alifi mana'a min zuhuriha at'adzuri at'adzuru fa'il dari mana ya wa innama qaddarat fihi al-harakatu harakat di situ ditakdirkan kenapa li ta'adzuri tahrikil alif karena mustahil diharokati alif. Kan al-fata ada alifnya tuh. Ya, alif enggak mungkin diharokati. Takul ja'al fata, enggak mungkin fata u itu enggak mungkin. Karena sebagai fa'il. Ra'aitul fata a maratu bi fata'i, itu mustahil. Maka fal fata fi hadil amsilah, pada contoh ini semua mu'rabun bi harakatin muqaddaratin. Ya, jadi i'rab dengan harokat muqaddarah. Ya, alal alif mana min dzuriha at-ta'adzuru. Ya, yang mencegah itunya adalah ta'adzur. Hilmi, baca Hilmi. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa qawluhu wa yusamma manqusan summiya manqusan li'annahu naqsun minhu ba'dul harakati li'annahu nukisa minhu li'annahu nukisa minhu ba'dul harakati aw li'annahu yuhdhafu akhiruhu litanwini nahwu da'in wa qadin wal hadfu naqsun. Taib yusamma manqusan, isim manqus, ya, dinamakan manqus kenapa? Karena dia nuqisa minhu ba'dul harakat, dikurangi sebagian harokatnya. Atau kenapa dinamakan manqus? Li'annahu yuhdhafu akhiruhu litanwin, karena akhirnya dihadap, ya, ya, dia, karena dia akhirnya dihadap dikarenakan tanwin, ya, di litanwin nahu da'in qadin wal hadfu naqsun, sedangkan yang namanya hadap penghapusan itulah naqas, ya, yang kurang. Terus wa innama qudirat qudirat wa innama qudirat fihi ad-dhammatu wal kasratu li ajli thiqali al-hasili fil lafzi fa innal ya'a taqbalu al-harakata walakinnaha thaqilatun 'alayha wa innama dhuhirat al-fathatu wa innama dhaharat al-fathatu lil khiffati al-hasilati fil lafzi. Wa innama qudirat fihi dhammatu wal kasrah, dhammah dan kasrah itu ditakdirkan. Kenapa? Karena siqal, karena berat al-hasil fil lafzi, yang ada pada lafadznya. Maka ya dia taqbalul harakah, kalau ya bisa berupa harakah, ya, lakinnaha saqilatun 'alaiha, namun berat. Misalnya kita katakan ja'a al-qadiyu, ja'al, ya, marartu bil qadiyi, menerima harokat namun berat, ya. Beda dengan tadi isim maksur, alif nggak bisa menerima harokat sama sekali, alif nggak bisa sama sekali, ja'al fata u itu nggak bisa, ya. Taib wa innama dhaharat al fathatu, nah, ketika fathah dia nampak ra'aitul qadiyah, ya, enggak berat lagi li khiffatil hasilati fil lafzi, karena udah ringan ketika diucapkan dengan lisan, dilafadzkan ra'aitul qadiyah. Beda ja'al qadiyu, marartu bil qadi, berat. Baik, sadiq aja, sadiq. Qala syarih rahimallahu ta'ala فالداعي في المثال الأول فاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا منع من ظهورها الثقال. طيب. Maka الداعي pada contoh yang pertama فاعل. Contoh. Yauma yad'u da' Ya. Ini ya. Nah, perhatikan yauma yad'u. Yad'u namun wawunya fi'il yad'u dihapus. Bukan karena dia majzum. Ya. Kan kalau dia marfu dengan waw ya. Yauma yad'u ya, dia marfu litajaru di an-nasi wal jazim. Namun waw sukun. Fa'il yang di depannya ada alif lam. Ya. Nah, alif lam juga sukun. Sukun ketemu sukun, maka waw dihapus. Ya. Waw dihapus. Jadi yauma yad'u, yad'u bukan majzum. Baik, karena ada fa'il yang apa pakai alif lam yang sama-sama sukun. Nah, ada nih di sini dia fa'il dari yad'u. Tanda rafa'nya dhammatun muqaddarah al-ya al-mahdhufah. Takhfifan mana min duriha as-siqalu. Ini wadih ya. Terus lanjut sadiq. Wadda'i fi tsani majrurun wa 'alamatu jarhi kasratun muqaddaratun kalladhi qablahu. Da wadda'i Allahi pada oh ya itu da'i Allahi pada contoh fi tsalitsi mansubun 'alal maf'ul la alal maf'uli alal maf'ulihi alal maf'ulihi wa qad dhaharat fihi al fathatu li khiffatiha. Ada pada contoh, pada contoh yang kedua dia majrur ya, dan tanda jar kasrah muqaddarah sebagaimana sebelumnya ajibu da'i Allah pada contoh yang ketiga mansub ya alal maf'uliyatin, begitu mungkin alal maf'uliyati bukan alal maf'ulihi, itu mungkin kurang titik dua. Antum apa? Ada titik duanya enggak? Sebagai maf'ul. Waqad dhaharat fihi al-fathatu li khiffatiha. Kenapa da'iya itu muncul? Karena ringan. Terus lanjut sabit. Qauluhu nahu Zaidun yakhsha ila akhiri fa yakhsha fil awwali marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alifi. Man'a min duhuriha at-ta'adzuru wa yakhsha fi tsani mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu 'alal alifi lit-ta'adzuri. 'Alal alifi jangan alifi. 'Alal alifi lit-ta'adzuri. Baik. Zaidun yakhsha. Kemudian ada lan yakhsha. Maka yakhsha yang Zaidun yakhsha yang awal dia marfu. Ya, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah 'alal alif mana min dhuriha ta'adzur. Yakhsha yang kedua mansub dengan lan tanda nasabnya fathah muqaddarah 'alal alif lit-ta'adzur. Nah. Dan baca sini berikutnya. Pawas, pawas. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu yad'u wa yarmi kullun minhuma fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal wawi fil awwali wa 'alal ya'i fi tsani mana'a min dhuhuriha fihima athiqalu wa nahwu lan yad'u fa yad'u fi'lun mudari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'alal wawi fa yad'u wa bacanya itu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Terus wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'alal wawi wal mithluhu lan yarmiya wa inna ma dhaharat al-fathatu fihima li khiffatiha wa qawluhu ulang coba sebut li khiffatiha wa qawluhu bil hadfi kama taqaddama ay fi alamati al jazmi wa nahwu lam yas'a wa lam fi alamati al jazmi wa nahwu lam yas'a wa lam yajzu wa lam yaqdi. Nah, kemudian yad'u yarmi pada contoh ya ila akhir kullun minhuma keduanya itu fi'il mudhari marfu ya yang tanda rafa ya dhammah muqaddarah alal waw pada yang awal yad'u ya kemudian dhammah muqaddarah alal ya pada yarmi ala fisani mana min zuhuriha fihima as-siqalu yang mencegah ya nampaknya harokat zahirah pada keduanya adalah karena berat ya yad'u yarmiyu itu berat wanahu la yad'u maka yad'u filun mudhari mansubun bilan walamatun nasbi al-fathatu az-zahiratu al-wawi ya kenapa karena khafif sama seperti lan yarmiya wa inna madzaharatil fathatu fathah ini nampak naba fihima li khiffatiha tararika wa qawluhu bil hadfi kama taqaddama ay fi alamatai al jazm pada kedua tanda jazm nahu lam yas'a wa lam yaghzu wa lam yaqdi itu semua tandanya adalah hadaf ya hadaf huruf illah nah cukup ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik